ada beberapa pertanyaan. Apa hukum membaca doa berbuka puasa dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu? Yang sunnah barakallahu fikum adalah dhahab al-dhama wa btallat al-uruq wa thabat al-ajr insyaAllah. Tetapi wallahu ta'ala alam, beberapa ulama melihat bahwa doa itu lebih luas. Kamu berdoa apa saja boleh. Tetapi barakallahu fikum, yang disunnahkan, yang diajarkan itu lebih afdal. Semua doa masih terhalang sampai diucapkannya salawat pada Nabi. Maksudnya apa, kita harus berdoa harus dengan salawat juga? Apakah salawat yang sudah ada dalam salat? Kenapa doa ana tidak apa ini? Tidak juga dikabulkan padahal doanya setiap waktu. Barakallahu fikum. Dosa masih terhalang sampai bersalawat itu adalah disunahkannya bersalawat dalam doa. Rasulullah SAW ketika Umar akan umrah, beliau katakan la tansana ya ukhayya min du'aik. Jangan lupakan aku dalam doamu. Walaupun riwayatnya ada masalah di sana. Tetapi maknanya barakallahu fikum artinya hendaklah engkau bersolawat. Mendoakan aku dengan solawat dalam doamu. Maka untuk dikabulkan doa ada sekian asbab. Di antara sebab pengkabulan doa, di samping menyebut nama-nama Allah yang bagus, juga dengan tawassul dengan amal yang soleh, termasuk diantaranya juga salawat kepada Nabi SAW. Jangan lupa, kamu doakan dirimu, doakan orang tua, masa tidak mendoakan Nabi SAW? Adapun yang kedua, kenapa doa anda tidak terkabul? Ini ucapan orang yang istijal, terburu-buru. Semua doa dikabulkan kecuali seorang yang terburu-buru. Ya Rasulullah, siapa orang yang terburu-buru? Orang yang berkata, aku sudah doa tapi tidak dikabulkan. Dia putuskan sendiri tidak dikabulkan. Kenapa kamu bilang tidak dikabulkan? Mungkin besok, atau lusa, atau bulan depan, atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Tapi kamu tidak sadar. Ada orang yang karena dia dalam belajarnya harus pakai bus, yang di sana ikhtilat laki perempuan, dia berdoa mudah-mudahan diberi sepeda atau motor lah untuk bisa belajar tidak ikhtilat. Doa sampai hari ini belum dikabulkan. Ternyata tidak lama kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk berangkat menemui masyayikh, bukan dikasih sepeda oleh Allah tapi dikasih kesempatan belajar dengan masyayikh. Masya Allah. Apakah itu bukan terkabul? Terkabul barakallahu fikum. Allah tahu kalau kamu itu urusannya bukan sepedanya. Urusannya pengen belajar ilmu dengan tidak perlu pakai ikhtilaf. Terkabul. Itu kadang-kadang. Kadang-kadang diganti dengan yang lebih baik. Kadang-kadang disimpan oleh Allah sebagai pahala buat kamu. Maka orang yang berdoa tidak akan ada ruginya dan pasti akan mendapatkan kebaikan dengan doanya, paling sedikit pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu sallallahu hatta syis'ah idzan qata. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah walaupun tali sendalmu putus, mintalah pada Allah taala. Bagaimana nasihat ustaz kepada guru yang kurang perhatian kepada muridnya, bahkan lebih perhatian pada androidnya? Astagfirullah. Astagfirullah. Walaupun untuk hajat yang baik. Karena itu alat, dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Walaupun untuk hajat yang baik, saya peringatkan kepada para pengajar, para guru, para ustadz, untuk jangan memegangnya di hadapan santri. Jangan memegangnya, jangan memainkannya, jangan mengoperasikan di hadapan santri. Karena itu akan yukharimul muru'ah, akan merusak muru'ah, merusak kewibawaanmu. Ya kan saya menjawab pertanyaan fatwa, walaupun menjawab pertanyaan fatwa, apakah yang melihatmu tahu kalau engkau menjawab fatwa? Mungkin akan dikira, ah ustaznya main Android. Mereka tidak lihat kamu sedang apa. Sedang memencet tombol yang mana. Cuma pokoknya main Android, selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga barakallahu fikum, walaupun itu untuk menjawab, kamu harus punya jam. Ini jam saya mengajar. Ini jam saya untuk memberikan ilmu kepada santri-santri saya. Maka pertanyaan SMS apapun tidak perlu dibuka. Sampai orang-orang itu hafal, oh kalau jam segini percuma, dia gak akan menjawab. Dia beliau sedang ngajar. Sampai mereka hafal kapan dibukanya dan kapan waktu beliau menjawab fatwa-fatwa atau pertanyaan-pertanyaan ilmu. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya, mana yang lebih utama ketika kita sedang berdoa lalu dikumandangkan azan untuk melanjutkan berdoa atau menjawab azan? Menjawab azan tidak bisa ditunda. Sedangkan doa boleh ditunda. Barakallahu fikum. Maka jawab azan dulu, wallahu taala alam, baru kemudian kamu berdoa. Bahkan engkau berdoa antara azan dan iqamah, itu justru doa yang terkabul insyaAllah. Tetapi kalau iqamah, maka tinggalkan semuanya. Doamu, sholat sunnahmu batalkan. Berdiri di saf yang terdepan untuk sholat. Idza uqimatus shalah, fala sholata illa al-mafruḍah. Kalau sudah tegakkan sholat, maka tidak ada sholat lain kecuali yang wajib. Tinggalkan semua. Apalagi doa, tinggalkan. Tapi kalau azan, kamu jawab azan dulu. Baru kemudian kamu lanjutkan. Bagaimana menghilangkan bisikan-bisikan hati yang mendatangkan was-was tentang suraunya masa depan anak. Oh suram, suramnya masa depan anak. Karena menurut jemaah salafi tidak mendapatkan ijazah. Emang ijazah yang membuat tidak suram? Barakallahu fikum. Ijazah tidak berkait dengan suram atau tidak suram. Justru yang madesu masa depan suram, itu mereka-mereka yang tidak berjalan di atas sunnah. Masa depannya mengerikan. Sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Adapun mereka-mereka yang belajar ilmu, maka niscaya masa depannya akan cerah. Karena Allah memberikan barakah. Barakallahu fikum. Walaupun bukan tujuan kita belajar agama untuk mendapatkan hasil, tetapi alhamdulillah, semua mereka, thullabul ilm yang sudah belajar, jadi rebutan. Yang di sana minta, yang di sini minta, yang di sana minta. Dan saya diminta banyak orang, belum bisa memberikan. Saat ada santri yang sudah lulus atau belum. Ya akhi, itu tidak dicari, datang sendiri dunia itu. Barakallahu fikum. Bagaimana kiat agar kokoh di atas manhaj salaf? Ini sudah pernah dijawab dengan satu kajian 2 jam lebih. Yaitu sabat ala sunnah, kekokohan di atas manhaj salaf. Intinya tentunya sama dengan yang lainnya, yaitu belajar dan beramal. Semakin kamu kenal, semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Semakin kamu kenal manhaj salaf ini, semakin engkau beriman dan percaya bahwa ini jalan selamat. Semakin tinggi ilmunya, semakin dekat dengan Allah, semakin yakin dengan Rasulullah, semakin percaya. Dan ini adalah jalan satu-satunya yang selamat. Berarti semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Adapun orang yang ikut-ikutan, ngambang. Baru dapat satu subhat, tuh bingung. Gimana ini jawabnya? Karena tidak punya ilmu. Tetapi orang yang punya ilmu, dia akan kokoh di atas manhaj, karena dia bisa menangkal semua syubhat. Bagaimana kiat menghadapi istri yang selalu ingin benar sendiri, berani melawan suami, dan kalau dinasehati malah lebih galak? Nikah lagi, jawabannya. Nikah lagi istri kedua. Mudah-mudahan dia akan tahu bahwasanya dia bukan satu-satunya istri sekarang. Nah. Maaf Ustaz, bolehkah saya melamar pekerjaan sebagai staf TU di kantor di salah satu lembaga pendidikan umum? Saya tidak menjadi pengajar tapi hanya di kantor saja. Pendidikan umum itu pendidikan apa? Wallahu ta'ala alam. Belum jelas di mana, apa pendidikan umumnya, lembaganya yang mana. Kalau pendidikan umum bukan ahlu sunnah, ya dikhawatirkan kamu membantu sesuatu yang tidak sunnah. Walaupun kamu di TU saja, tapi kamu membantu sesuatu yang tidak sunnah. Dan akan terjadi di sana ikhtilat. Akan terjadi pula sekian masalah. Apakah benar kejayaan yang didapat oleh Salahuddin Al-Ayyub ketika itu didapati dengan walaupun ketika itu berbeda, saya enggak tahu dan enggak bisa bacanya. Enggak jelas. Yang jelas banyak. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi, biasanya mereka akan selalu beralasan tentang masalah bagaimana menyatukan manusia dengan berbeda-beda manhajnya, dengan ini untuk perjuangan segala macam. Al-Muhim, Barakallahu Fikum, saya tidak tahu riwayat-riwayat tersebut, sehingga saya tidak menjawabnya. Manhaj Ahlus Sunnah adalah tidak mengumpulkan dua yang berbeda, apalagi bermacam-macam. Yang salah tetap disalahkan, yang benar dibenarkan. Yang sesat dikatakan sesat, yang hak dikatakan hak. Jika seorang santri ada yang pandai berdalil, tetapi beliau sendiri tidak mengamalkannya dan berani menafsirkan Al-Quran padahal baru belajar bahasa Arab, hati-hati. Hati-hati. Jangan lancang engkau menafsirkan Al-Quran tanpa bimbingan ulama dan pakar-pakar ahli tafsir. Hati-hati. Man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Di dalam muqaddimah tafsir al-azim, tafsir Ibn Kathir, disebutkan oleh beliau ucapan, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, maka dia telah salah, walaupun kebetulan benar. Walaupun kebetulan benar, caranya sudah salah. Dan itu berbahaya. Sehingga jangan banyak berdebat. Thullabul ilmi tidak dianjurkan untuk berdebat, apalagi menafsirkan sendiri. Berhujjah, berdalil, kemudian berdebat, jangan. Sekarang tugasmu adalah menimba ilmu dari gurumu. Hafalkan hadis-hadis, hafalkan ayat-ayat, pahami tafsirnya, pahami syarahnya. Dan kamu dibimbing untuk bagaimana mengambil fawaid. Kalau disuruh untuk berfatwa, tanyakan sama ustaz saya saja. Saya masih santri. Jawab begitu. Selama masih ada orang yang lebih pintar, yang lebih alim darimu, katakan, tanyakan pada beliau. Para sahabat, mereka adalah ulama-nya ulama. Tetapi ketika ditanya, yang satu menyerahkan pada yang lain. Coba tanyakan beliau, beliau lebih alim. Yang kedua ditanya, tanyakan sama si fulan, dia lebih alim. Tanyakan pada yang ketiga, mengatakan lagi, sampai kembali pada dirinya lagi. Maka beliau merasa bahwa dia harus menjawab, maka baru dijawab. Jadi sampai terpaksa, kamu sudah jadi satu-satunya orang yang pintar. Teman-temanmu sudah di mana, yang ini meninggal, sudah tua, tinggal kamu. Ya harus jawab. Di sini tidak ada yang lebih alim kecuali kamu. Bagaimana? Kamu. Mungkin kan? Insya Allah, amin. Jadi alim. Gurumu sudah meninggal. Guru-guru yang lain sudah meninggal. Ustaz-ustaz sudah enggak ada. Tinggal kamu jadi ulama semua ini. Kemudian, yang ini juga di mana? Yang ini ditugaskan di sana. Yang ini belajar ngajar di sana. Tinggal kamu. Saya tanya Pak Ustaz, kamu tengok kanan enggak ada temanmu yang lebih alim. Kamu mau lihat gurumu sudah meninggal. Berarti kamu harus jawab. Biasanya, kalau ada matahari, bintang-bintang tidak terlihat. Ketika matahari terbenam, muncul bintang-bintang bercahaya. Biasanya kalau gurunya masih hidup, tidak terlihat kalian itu. Para thullabul ilm, tidak terlihat. Sampai ketika gurunya wafat, ternyata murid-muridnya adalah bintang-bintang yang bercahaya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, mohon solusinya. Pilih mana, mondok atau ngurus orang tua yang tinggal satu-satunya? Tinggal satu-satunya orang tua dan anaknya tinggal satu-satunya atau enggak? Kalau ada anak yang lain mengurusnya, kamu mondok. Tapi kalau kamu satu-satunya lagi yang bisa mengurusi orang tuamu, maka engkau ngurusi orang tua dengan tetap belajar walaupun tidak mondok. Tetap belajar. Karena belajar itu tidak harus dengan mondok. Barakallahu fikum. Yang pertanyaannya 2-3 saya jawab satu aja. Mohon maaf lahir dan batin. Biar yang lain kebagian. Ada yang 3, ada yang 4 pertanyaannya. Satu lembar. Saya jawab satu-satu saja. Kerabat anak mau mondok dan sudah diizinkan sama pengurus pondok. Tapi dia lagi galau. Orang tua tinggal satu. Dan ini sama dengan tadi. Dan dia pengen nemenin orang tua. Sama dengan tadi. Kalau ada yang mengurusi selain kamu, minta izin untuk mondok. Kalau tidak ada lain kecuali kamu, maka diurusi orang tuamu dengan tetap belajar. Dengan berbagai macam cara. Dengan ngaji di tempat sekitarnya. Kalau ada majelis-majelis ilmu di sana. Dengan baca kitab, dengan mendengarkan rekaman, dengan mendengarkan radio dan sebagainya. Bagaimana hukum menguap ditahan? Hukum menguap adalah ditahan. Kalau sampai terpaksa harus menguap, kamu tutup dengan tangan kirimu. Dengan terbalik begini. Wallahu ta'ala alam. Afwan, bolehkah seorang laki boleh memakai celak? Boleh. Itu bukan penghias. Bukan khusus bagi wanita. Celak ya, celak yang sunnah, celak dari batu. Afwan Ustaz, apakah kiat agar kita menjadi orang yang tidak buta mata hatinya? Didengarkan lagi kajian tadi dari awal sampai akhirnya. Barakallahu fikum. Ada bisa jawab? Dengan apa? Supaya enggak buta mata hatinya. Ya, menghindari maksiat dan menambah ketaatan kepada Allah taala. agar hatinya bercahaya. Apakah sama nasyid dengan syair? Apa hukumnya mendengarkan nasyid? Nasyid itu biasanya yang dituju adalah irama nyanyiannya. Tetapi syair itu adalah syair yang memiliki aturan qafiyah dan arud. Ada ketukan yang sama, ada huruf yang sama di akhirnya, itu baru syair disebutnya. Nah, dan ketika dibaca pun mengikuti ketukan-ketukan tadi, sehingga mudah untuk menghafal. Biasanya dipakai syair-syair ini untuk memudahkan hafalan-hafalan dalam berbagai macam bidang ilmu. Sehingga Ibnu Qayyim punya Nuniyah Ibnu Qayyim yang isinya akidah. Ibnu Malik punya Alfiyah dalam nahu. Alfiyah Ibnu Malik, walaupun sungguhnya itu bukan syair yang dimaksud, tapi itu nathar namanya, mirip seperti syair, nathar. Demikian pula para ulama yang lain, ada syair dalam bentuk atau fikih dalam bentuk syair, bahkan sirah dalam bentuk syair juga ada. Barakallahu fikum. Adapun nasyid biasanya lebih mementingkan lagunya dan nyanyiannya, iramanya. Dan itu bukan cara dakwah Islam. Hukum berdoa menggunakan bahasa Arab ketika sedang sholat, seperti ketika sujud atau ketika setelah tasyahud akhir. Disunahkan berdoa dengan bahasa Arab. Kalau bisa, kalau tidak bisa, tidak mengapa insya Allah, asal jangan dilafadzkan dengan suara, ya, dibacakan dengan sir, tidak mengapa, karena tidak mampu. Bagaimana orang yang dia meninggalkan sholat dan puasa, dia sudah bertaubat dan dia sudah bertekad untuk tidak mengulanginya. Dia meninggalkan karena malas dan dia masih meyakini kalau itu wajib dan perbuatan itu sudah sangat lama. Bertaubatnya kapan? Perbuatannya sudah sangat lama, artinya selama ini enggak sholat. Kalau bertaubat itu adalah harus mengerjakan kembali apa yang pernah ditinggalkannya, sekarang dikerjakan. Itu namanya taubat. Tapi kalau saya taubat, tapi tetap gak sholat, ya bukan taubat namanya. Saya taubat, tapi tetap gak puasa, ya bukan taubat namanya. Maka perbuatan ini, barakallahu fikum, perbuatan kufur. Orangnya tergantung tadi, niatnya yang ada dalam hatinya yang Allah tahu. Apakah dia memang menentang, atau dia adalah orang yang dalam keadaan tasahulan ila akhirihi. Barakallahu fikum. Kalau mau menjawab pada orangnya, kamu jawab bahwa meninggalkan sholat kafir. Kau jawab dengan tegas. Bagaimana? Sudah tanya sama ustaz. Udah, kata ustaz, meninggalkan sholat kafir, keluar dari Islam. Tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tidak disolatkan, dibuang saja di padang pasir. Itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau kamu menyampaikan pada dia. Tapi ketika dia mati, kemudian orang bertanya, ini bagaimana? Ah, baru dipisah tadi itu. Jadi jawaban itu, barakallahu fikum, kadang berbeda tergantung keadaan orang yang bertanya. Seperti ketika seorang sahabat yang ditanya tentang apa hukumnya membunuh, dijawab, Allah berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu. Keras sekali. Dengan ayat, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia adalah akan mendapatkan dalam tempatnya dalam neraka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknat. Datang lagi orang lain bertanya apa hukumnya membunuh. Dijawab, membunuh itu bukan syirik. maka bisa Allah ampuni. Murid-muridnya heran, ya Syekh, engkau tadi jawab betapa kerasnya pada orang tadi. Kepada ini engkau jawab, ya itu bukan syirik, masih mungkin Allah ampuni. Kok beda jawabannya? Iya, yang pertama tadi, karena dia dalam keadaan belum berbuat akan membunuh. Saya membunuh si fulan, bagaimana hukumnya? Diancam dengan ancaman yang keras dari Allah SWT agar jangan melakukan. Kalau ini seorang anak yang menceritakan bahwa bapaknya pernah membunuh, bagaimana hukumnya? Maka kita jawab, membunuh itu adalah bukan syirik, maka masih mungkin diampuni. Salatkan dia dan doakan bahwa Allah mengampuninya. Lihat, ini jawaban bijak. Jangan seperti fulan, seorang hizbi, sururi, ditanya oleh seseorang, saya tidak sholat, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya tergantung. Kalau engkau karena malas tapi yakin kewajibannya, maka engkau masih muslim. Tapi kalau engkau mengingkari hukumnya, maka engkau dalam keadaan sudah kafir kalau mengingkari. Oh enggak, saya yakin wajib, tapi saya enggak sholat. Bagaimana? Ya berarti tidak mengapa. Tidak mengapa. Astagfirullahaladzim. Engkau bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya hadza, jawab dengan tegas meninggalkan salat, kafir hukumnya. Pembeda antara muslim dengan kafir adalah salat. Dan para ulama menyatakan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia terancam dengan ancaman, maka dia dikatakan kafir, keluar dari Islam. Ikhwani fi din, a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ini pertanyaan titipan dari dia, jawab, kata Ustaz, kafir, keluar dari Islam. Agar dia cepat sholat. Agar dia kembali sholat. Paham ya? Hati-hati, jangan salah jawaban. Walaupun gini, walaupun gitu, pokoknya Ustaz bilang bahwa pembeda antara mukmin dengan kafir adalah tarkus shalah. Jawab dengan tegas. Kok enaknya? Dengan gampang, yang penting kan yakin itu wajib. Eling. Itu aliran kepercayaan namanya. Yang penting sadar, eling. Walaupun gak berbuat gak apa-apa. Apa buktinya kalau kamu percaya itu wajib? Tanyakan sama dia, kamu yakin wajib? Yakin, kerjakan. Kalau kamu gak kerjakan berarti kamu gak yakin kalau itu wajib. Sudah terlalu banyak. Barakallahu fikum wal'afu minkum. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.